Iya, mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Jumat subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, masih kitab Al-Adzan. Bab-bab yang terakhir di Kitabul Adzan. Kita masuk ke bab yang ke-160. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, babu khurujin nisa'i ilal masajidi billayli wal ghalas. Babu khurujin nisa'i ilal masajidi billayli wal ghalas. Bab keluarnya wanita-wanita ke masjid di malam hari dan di waktu gelap. Di waktu gelap maksudnya di waktu subuh yang masih gelap. Ini maksudnya dibenarkan. Dan adanya di zaman Nabi SAW wanita-wanita sahabat yang mengerjakan dan melakukannya. Bolehnya wanita-wanita ke masjid di malam hari dan di al-ghalas, di waktu subuh, di pagi buta. Ya, ini salah satu dari waktu salat subuh yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat bahwa yang utama dari waktu subuh itu adalah bighalas, dan ada yang mengatakan yang utama dari waktu subuh itu isfar, ketika isfar sudah mulai terang. Ya. Dan yang rajih memang bighalas di awal waktu subuh. Di awal waktu subuh kita sudah belajar bahwa wanita itu selesai salam langsung pulang. Kondisi keberadaan mereka dalam masjid itu tidak memungkinkan untuk berlama-lama, apalagi pintu masjid tidak banyak, tidak ada pintu khusus untuk mereka keluar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama jamaah laki-laki setelah selesai salam, tetap pada posisi dan mereka nanti keluar. Ya, mereka nanti keluar. Yang berkenaan dengan bab kita, mereka boleh keluar untuk salat di malam hari dan waktu pagi di salat subuh walaupun gelap. Walaupun gelap, dan ini yang nanti berkenaan dengan mestinya mereka meminta izin. Wanita bila mana keluar untuk salat di waktu malam, mereka mesti meminta izin. Lalu Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian menghalang-halangi wanita-wanita atau hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah. Ya. Maksudnya ketika mereka meminta izin untuk ke masjid salat di waktu malam, karena sepakat para ulama bahwa meminta izin ini dibutuhkan ketika mereka keluar ke masjid di malam hari. Karena gelap, ya, karena susahnya, sulitnya mereka berjalan, dan banyak hal-hal yang membutuhkan mereka harus meminta izin. Adapun di siang hari, ya, maka tidak perlu mereka meminta izin kepada suami mereka untuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, 864, yang berkenaan dengan keluarnya wanita ke masjid di malam hari ataupun di pagi buta. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Urwah ibn Az-Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil 'atamati hatta nadahu Umar naman nisa'u was-sibyan فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض ولا يصلي يومئذ ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل إلى ثلث الليل الأول. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Isya. A'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil atamah. Al-atamah salah satu dari nama salat Isya. Ya. Al-atamah salah satu dari nama salat Isya. Isya kemudian atamah juga. Dan makna al-atamah ini adalah gelap. Ya. Larut malam, ya. Maka Aisyah mengatakan a'tama Rasulullah SAW bil atama, maksudnya Nabi SAW melakukan salat Isya di waktu yang sudah larut, ya, di waktu yang sudah larut. Di sini artinya menandakan menunda, ya. Maksudnya adalah Nabi SAW tidak melaksanakan salat Isya di awal waktunya. Awal waktunya saja itu sudah maghrib syafaq. Awal waktu Isya ketika cahaya merah di ufuk sudah habis, sudah hilang. Matahari sudah tidak lagi menyisakan bekasnya. Karena syafaq itu adalah bekas cahaya matahari. Jadi ketika syafaq itu sudah pergi, maka gelap pun sudah mulai pekat. Masuklah waktu Isya. Awal waktunya saja sudah gelap, dan Nabi di sini justru melarutkan lagi pelaksanaan salat Isya. Sampai larutnya, ya, standar larutnya di sini adalah ungkapan Umar radhiyallahu taala an, hatta nadahu Umar. Sampai-sampai Umar memanggil Nabi. Memanggil Nabi bukan mengatakan ya Rasulullah, tapi tidak. Maksudnya mengingatkan Nabi bahwa mungkin mereka mengira bahwa Nabi SAW lupa, atau Nabi SAW disibukkan oleh sebuah pekerjaan, ya. Sehingga Umar mengeluarkan pernyataan yang seakan-akan mengingatkan Nabi, yang seakan-akan maksudnya memanggil Nabi. Apa kata Umar? Naman nisa'u wassibiyan. Ini yang berhubungan dengan bab. Memang jeli ya Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika mengambil kesimpulan dari hadis. Ya. Walaupun nanti di situ ada berbagai versi pemahaman. Tetapi beliau mengambil bab di atas, keluarnya wanita ke masjid untuk salat Isya dan salat subuh, yang sekarang ini salat Isya karena al-atama salat Isya. Dari perkataan beliau mengambil kesimpulan dari perkataan Umar ini, naman nisa'u was-sibyan. Ya, para wanita dan anak-anak sudah pada tidur. Ya. Maksudnya dalam masjid, ini salah satu dari pemahaman hadis ini, sehingga Imam Bukhari mengambil itu bahwa Umar mengingatkan Nabi bahwa kami sekarang sedang menunggu dalam keadaan ngantuk. Ya. Mungkin orang-orang dewasa laki-laki masih kuat untuk menahan mengantuk, tapi perempuan dan anak-anak, ya, ini menunjukkan mereka berada dalam masjid. Mereka berada dalam masjid dan Nabi dan Umar mengingatkan Nabi tentang keadaan mereka. Naman nisa'u wassibyan. Wanita dan anak-anak sudah tidur, maksudnya sudah ada yang tidur walaupun bukan dalam posisi berbaring, ya. Mendengar itu, fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Faqal, maka beliau berkata, dalam sebagian riwayat bahwa beliau mengatakan ini setelah selesai salat. Ya, setelah selesai melaksanakan salat Isya. Apa kata Nabi? Ma yantadhiruha ahadun ghairukum min ahlil ardi. Tidak ada seorang pun selain kalian yang menunggu, ya, yang menunggu salat Isya ini di muka bumi. Jadi ketika kalian menunggu tadi, tidak ada seorang pun yang menunggu kecuali kalian. Nabi mengungkapkan ini untuk menunjukkan keutamaan. Karena dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Ma zala ar-rajulu fi salatin man tadhara as-salah." Senantiasa seseorang itu berada dalam keadaan sholat selama dia menunggu sholat. Berarti selama waktu yang sampai mereka terkantuk-kantuk tadi, mereka dalam keadaan sholat, mendapatkan pahala. Tidak ada yang mendapatkan pahala saat itu di muka bumi kecuali mereka. Kecuali mereka. Yang sudah pada sholat Isya ketika itu, dari wanita-wanita misalnya yang lain yang sholat di rumah, mereka sudah tertidur. Dalam keadaan tidur tentu tidak memperoleh pahala. Ya. Tidak memperoleh pahala. Toh kalau seandainya memang ada sebagian yang tidurnya memang niatnya beribadah, ya, tidur sebagian orang-orang saleh niatnya beribadah. Kata dinukilkan perkataan salaf, mereka mengatakan, kuntu ahtasibu li naumati, ya, kama ahtasibu li qaumati. Saya mengharap pahala dengan tidur sebagaimana saya mengharap pahala dengan salat malam. Bangun untuk sholat malam di malam-malam hari untuk sholat tahajud. Kalau andai saja memang ada di antara mereka yang mengharapkan pahala dengan tidurnya, tetapi tidak akan sebesar pahala yang didapatkan oleh orang yang sedang terkantuk-kantuk menunggu sholat Isya. Dia akan mendapatkan pahala sholat walaupun dia belum sholat. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi, ma yantadhiruha ahadun ghairukum min ahlil ardi. Di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang memperoleh pahala dengan menunggu sholat Isya tadi selain dari kalian. Ini keutamaan yang luar biasa, ya, yang diingatkan oleh Nabi tentang mengundurkan pelaksanaan sholat Isya secara berjamaah di masjid. Ya, tentu mempertimbangkan maslahat dan mafsadah juga, karena memang mengundurkan pelaksanaan sholat Isya ini sunnah, sunnah. Bila mana mafsadahnya lebih besar, maka sunnah tidak berfaedah. Ya, tidak ada gunanya ketika memprioritaskan sunnah sementara mafsadah besar. Ya, ada orang yang keluar kemudian hatinya begitu kesalnya karena sholat ditunda-tunda, ini mafsadah yang dihasilkan. Sementara para sahabat dengan setia menunggu walaupun mereka terkantuk-kantuk. Walaupun mereka, ya, ada yang bahkan tertidur dalam posisi yang tentu mereka yakin tidak akan membatalkan wudhu mereka. Intinya di sini bahwa keutamaan menunda sholat Isya itu adalah ketika di saat itu, dan ini di ujung hadis nanti akan kita ketahui, di mana Aisyah mengatakan wala yusalla yauma idzin illa bil Madinah. Ini yang menunjukkan bahwa perkataan Nabi itu benar, bahwa tidak ada yang menunggu sholat. Ya, ketika mereka para sahabat dengan Nabi menunggu sholat, tidak ada yang lain kecuali mereka di muka bumi ini. Kenapa? Karena memang tidak ada yang melaksanakan sholat ketika itu kecuali di Madinah. Ya, tidak ada yang melaksanakan sholat ketika itu kecuali di Madinah. Ini kemungkinan besar sebelum penaklukan kota Mekah. Ya, sebelum penaklukan kota Mekah. Karena kalau andai kata setelah ditaklukkan kota Mekah, tentu di waktu yang sama ada yang melaksanakan sholat, ya. Atau mereka memang tidak menundanya, Bisa jadi, tetapi Aisyah mengatakan wala yusalla yauma idzin illa bil Madinah. Tidak ada pelaksanaan salat di waktu itu kecuali di Madinah. Ya. Wa kanu yusalluna al-atama, dan mereka melaksanakan salat Isya tadi al-atama fi ma baina an yaghiba asy-syafaq, antara terbenamnya syafaq yaitu warna merah di ufuk, ila thulutsul lail, ila thulutsil lailil awal, sampai sepertiga awal dari malam. Jadi malam itu dibagi tiga, ya, dibagi tiga, pertiga awalnya itu itulah waktu mereka menunda sholat, ya. Dan malam ini dibagi tiga, bisa jadi dari selesainya sholat isya di waktu yang normal, selesainya sholat isya di waktu yang normal dengan masuknya sholat subuh, ya, selesai sholat isya waktu normal sekarang jam 8 ya, 8 10 menit misalnya, karena azan sekarang jam 7 jam 45 menit ya, 45 menit, kemudian menunggu 10 menit misalnya, kemudian sholat 10 menit pula, berarti jam 8.10 maksimal selesai sholat isya. Dari jam 8.10 sampai waktu subuh masuk jam 5 kurang 2 menit misalnya, nah itu dibagi 3. Nah, sepertiga awalnya itulah akhir atau pelaksanaan sholat isya yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampai sepertiga awal malam. Jadi malam itu dibagi 3, ada sepertiga awal, ada sepertiga pertengahan, ada sepertiga terakhir, itu yang sulusul lailil akhir. Ya, sepertiga terakhir malam, waktu yang mulia, waktu yang agung ya, waktu yang diutamakan dalam melaksanakan sholat malam. Nabi kita mengabarkan dalam sebuah hadis yang sahih, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa as-sulutsul lailil akhir. Ya. Turun Rabb kita Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya sesuai dengan kemahabesaran Allah. Ya, sesuai dengan kemahasempurnaan Allah, kemahamuliaan Allah. Dan kita tidak akan bertanya tentang kaifa, bagaimana turunnya, kenapa dia turun, ini bukan urusan kita. Kita hanya membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW tanpa mempermisal-misalkan, membayang-bayangkan seperti sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini berita dari Nabi, dan kita diwajibkan untuk membenarkan, mempercayai berita dari syariat, dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tersisa sepertiga terakhir malam, hina yabqa ats-tsulutsul lailil akhir. Ya, ini keutamaan sepertiga, dan sepertigaan-pertigaan tadi itu yang tadi kita sebutkan adalah selesainya salat Isya di awal waktu, kemudian masuknya waktu subuh dibagi tiga. Atau yang kemungkinan yang lain adalah terbenamnya matahari dengan terbitnya matahari waktu subuh juga, maksudnya terbenamnya matahari dengan terbitnya fajar. Terbenamnya matahari masuknya waktu maghrib dengan terbitnya fajar shadiq waktu masuknya waktu subuh dibagi tiga. Ini yang saya ingat ke sekarang ini, pendapat yang kedua tentang pembahagian sepertiga-sepertiga ini. Sepertiga awal, sepertiga pertengahan, sepertiga terakhir. Dan waktu mereka melaksanakan salat Isya di sini menurut penuturan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu antara hilangnya syafaq, yaitu warna merah di ufuk, kemudian sampai sepertiga awal malam. Inilah waktu salat Isya-nya mereka. Bila mana jam 8 dengan jam 5 bagi 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bagi 3, berarti 3 jamnya. Jam 11 kira-kira. Jam 11 kira-kira waktu pelaksanaan salat Isya. Ya. Pelaksanaan salat Isya bila mana kita ingin mencontohkan pembagian sepertiga awal, sepertiga pertengahan, dan sepertiga terakhir malam. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat, menunda, mengakhirkan sholat isya yang dipimpin oleh imam di sebuah masjid, salah satu yang merupakan tuntunan Nabi SAW di waktu itu, karena memang Nabi mengatakan tidak ada saat itu orang yang menunggu sholat kecuali mereka yang di Madinah, ya, mereka yang di Madinah. Dan ini kembali kita tekankan juga, kembali dipastikan adanya tidak adanya mafsadah yang lebih besar, ya. Dan sekarang mungkin melaksanakan sholat isya di waktu yang normal, yaitu di awal waktunya, tentu lebih sesuai dengan maslahat umum, ya, sesuai dengan maslahat umum. Ketika waktu sholat antara kita dengan yang lain sudah berbeda-beda, baru kita selesai sholat, di tempat yang lain seorang sedang sholat. Setelah orang di sana selesai sholat, di tempat yang lain orang mulai sholat isya pula. Jadi ungkapan Aisyah bahwa tidak ada yang melaksanakan sholat di waktu itu di muka bumi kecuali di Madinah, ya, karena memang belum ada orang yang sholat, belum ada orang yang beriman. Maka kembali kepada maslahat, dan ini hanya sebatas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan sebuah kemestian yang kita harus mengedepankan sehingga kita melupakan adanya mafsadah-mafsadah yang muncul disebabkan oleh usaha untuk mendahulukan dan mengejar sunnah yang seperti ini. Wallahu a'lam. Adapun yang berkenaan dengan bunyi bab, tadi saya sudah ingatkan, yaitu perkataan Umar bin Khattab bahwa yang menunggu di situ bukan laki-laki saja, tetapi wanita-wanita dan bahkan anak-anak. Ya, bahkan anak-anak. Ini salah satu penafsirannya, dan itu yang dipahami oleh Imam Bukhari. Sementara di sana ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan oleh perkataan Umar ini adalah wanita-wanita yang di rumah, ya, yang mereka sudah pada tidur, ya, anak-anak sudah pada tidur, untuk mengingatkan mereka sedang tidur, sudah tidur, sementara kami masih menunggu sholat. Ya, mereka sudah pada tidur, sementara kami masih menunggu sholat. Itu maknanya, tetapi ini jauh dari hal yang berkenaan dengan bunyi bab. Andai kata yang dimaksud oleh Umar itu di rumah, wanita-wanita yang di rumah dan anak-anak di rumah sudah pada tidur, maka tidak menunjukkan wanita di masjid, berada di masjid. Dan Imam Bukhari nampaknya memang memahami bahwa yang dimaksud oleh Umar adalah wanita-wanita yang bersama laki-laki dewasa yang menunggu waktu sholat isya ketika itu. Ya, maka beliau menyatakan bunyi bab bolehnya wanita ke masjid di waktu malam, karena ini waktu isya. Ya, dan bahkan sudah sepertiga awal malam, sudah hampir melewati sepertiga awal malam. Hadis yang kedua, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Ubaidullah ibn Musa an Handalata an Salim ibn Abdullah an ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadisnya hadis ibn Umar, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ. Sampai di situ hadisnya. Kemudian taba'ahu Syu'bah, kata Imam Bukhari, taba'ahu Syu'bah anil A'mash an Mujahid an Ibn Umar anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bunyi hadisnya tadi bahwa Nabi SAW menyatakan, idza sta'dzanakum nisa'ukum bil-laili, bila mana istri-istri kalian, ya, meminta izin di malam hari menuju masjid, maksudnya untuk sholat. Makanya izin untuk keluar ke masjid itu memang sholat malam, sholat di waktu malam, isya dan juga tentunya subuh, ya. Apabila mereka meminta izin kepada kalian, wahai para suami, fa'dhanu lahunna, maka beri mereka izin. Beri mereka izin, tentunya bukan sekedar mengizinkan, karena yang asalnya yang pergi sholat ke masjid itu adalah laki-laki. Ya, laki-laki. Jadi kepergian wanita ke masjid ketika itu tentu bersama suaminya. Meminta izin untuk ikut maksudnya. Meminta izin untuk ikut, bukan meminta izin untuk sekedar pergi sementara suami tidur di rumah. Bukan itu maksudnya. Karena ungkapan Ibnu Umar ini sudah jelas bahwa mereka mengetahui tentang besarnya keutamaan sholat laki-laki di masjid. Kemudian bahkan pendapat yang kuat adalah wajibnya laki-laki sholat berjamaah di masjid. Mereka sudah memahami ini. Nah, ketika wanita-wanita di rumah ingin ikut pula ya ke masjid meminta izin, maka jangan kalian halangi dan berilah izin. Ditambah dengan hadis yang tadi kita sampaikan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian menghalang-halangi ya wanita-wanita untuk datang ke masjid. Maksudnya di malam hari berdasarkan hadis ini, ya idza sta'zanakum nisa'ukum bil laili. Jadi meminta izin itu di malam hari. Wanita kalau ingin ke masjid ya di malam hari minta izin kepada suami. Minta izin kepada suami yang akan berangkat ke masjid untuk sholat, bukan minta izin kepada suami yang sedang nonton TV. Ya, ya, ini tidak suami istri laki perempuan yang tidak wajib berjamaah minta izin berangkat sholat berjamaah ke masjid, sementara suaminya yang wajib sholat berjamaah duduk enteng-enteng saja di rumah. Dan ini bukan itu yang dimaksud oleh hadis ini. Yang dimaksud adalah minta izin ikut. Asalnya kan laki-laki yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan di malam hari, ya, istri ingin juga ikut sholat berjamaah, maka mereka mesti minta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Di siang hari, mereka ikut tanpa minta izin. Ya, ketika suaminya berangkat ke masjid, mereka ikut sholat zuhur, sholat asar, ya, termasuk sholat maghrib di sini. Ya, mereka ya, ikut tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dan yang berhubungan dengan bab kita adalah itu tadi, idza sta'zanakum nisa'ukum bil laili. Ya. Andai kata wanita itu tidak boleh ke masjid, ya. Maka di malam hari maka Nabi SAW tidak akan memerintahkan para suami untuk memberi izin. Ini ada dua perintah di sini. Ada perintah dan ada dua perintah. Yang pertama fa'zanu, ini yang fa'zanu lahunna. Perintah dari Nabi, ya, perintah dari Nabi untuk memberikan mereka izin. Idza sta'zanakum nisa'ukum bil-laili ilal masjid fa'zanu lahunna. Maksud saya perintah kepada suami untuk memberi izin. Perintah kepada suami untuk memberi izin. Ya, ini perintah Nabi SAW. Dan waktu mereka meminta izin itu di malam hari. Ini menunjukkan bahwa wanita sholat ikut melakukan sholat yang di malam hari berjamaah di masjid, ya, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disimpulkan oleh Imam Al-Bukhari dan dalam bunyi bab khurujun nisa ilal masajid billaili wal ghalas. Ya. Adapun tentang ghalas yang artinya pagi buta, ya, kita tidak ada dapatkan di hadis ini, ya. Tidak ada kita dapatkan, baik itu dari hadis Aisyah. Hadis Aisyah jelas al-atamah. Al-atamah yaitu malam hari. Ya. Kemudian hadis Ibnu Umar, ya, lebih mengarah kepada sholat Isya, walaupun memang bisa jadi dimasukkan sholat subuh. Ya, karena subuh itu sebenarnya subuh itu sudah tidak malam. Subuh itu kan sudah terbit fajar. Ya. Sudah tidak digolongkan kepada malam, maka dia dinamakan dengan subuh atau fajar. Bukan lain lagi. Makanya dalam sumpahnya Allah Subhanahu wa taala membagi waktu-waktu tersebut. Ya. Subuh ada wal fajar, waktu fajar. Kemudian waktu malam juga ada sumpahnya. Wal laili idza saja, wal laili wan nahari idza tajalla, terpisah. Wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha, dan demi malam apabila sudah gelap, sudah menutup pandangan. Kemudian fajar ada waktunya, wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian setelah itu waktu duha. Ya, wad duha wal laili. Jadi pemisah-pemisah waktu itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana diungkapkan malam, maka waktunya adalah ketika terbenamnya terbenamnya matahari dengan terbitnya fajar. Dengan terbitnya fajar, maka dinamakan salat maghrib dengan salat isya itu salat malam. Ya, salat al-layliyah di waktu malam. Ya, sementara subuh tidak. Ya, sementara subuh tidak. Jadi tadi kita katakan bahwa dua hadis ini tidaklah mengarahkan kepada makna ghalas yang ada di bunyi bab. Ya, walaupun kalau kita ingin menarik-nariknya, maka bisa jadi dia malam mereka wanita-wanita itu sholat di masjid, ya, dan bahkan sudah lewat sudah hampir separuh malam, seperti hadis Aisyah tadi, mereka berada di masjid dan sholat berjamaah, apalagi subuh yang memang sudah tidak malam lagi, ya. Apalagi subuh yang sudah tidak malam lagi, sudah habis waktu malam, tentu lebih utama. Lebih utama untuk dibolehkan. Ya, itu mungkin pengambilan dalil untuk bahagian akhir dari bunyi bab, yaitu keluarnya kaum wanita ke masjid pada malam hari, maksudnya waktu isya, untuk salat isya, dan itu hadis hadis Aisyah tadi yang pertama, kemudian hadis Ibnu Umar, idza sta'zanakum nisa'ukum bil laili. Dan kita sudah jelaskan makna malam, ya, yang dipisah-pisah oleh Allah dalam sumpah-sumpah tadi, berarti dia cukup hanya salat isya. Ya. Nah, kemudian wal ghalas, dan di pagi buta. Nah, dan di pagi buta itu cara mungkin mengambil dalilnya, yaitu kalau seandainya di malam yang malam yang gelap gulita saja, di waktu isya mereka salat di masjid, tentu lebih utama mereka boleh untuk salat di masjid di waktu pagi buta. Karena memang sudah bukan malam lagi. Sudah bukan malam lagi. Nah, ini mungkin, tetapi di sana masih ada dalil-dalil yang lain. Di dalam bunyi bab ini yang tidak ada dalil, tetapi kita menjadikan hadis ini sebagai dalil-dalil untuk itu juga. Yaitu bila mana di malam hari yang gelap saja mereka boleh dan berada di masjid, dan bahkan sampai mereka terkantuk-kantuk di masjid, baru mereka melakukannya ketika Nabi menunda salat isya, apalagi salat subuh yang memang sudah tidak malam lagi, tentu lebih utama mereka boleh ke masjid. Ya, ini, tetapi di sana ada hadis-hadis yang lain, nanti akan kita baca di bab yang lain. Baik, kita lanjutkan. Ini bab yang ke-160, wanita-wanita salat di masjid di malam dan di waktu subuh, ya, dibenarkan dan dibolehkan, dan begitu cara pendalilannya tadi dari dua hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari. Salat isya nas. Salat isyanya nas. Hadis Aisyah dengan hadis Ummu Umar nas. Sementara salat subuhnya itu tadi, pemahaman lebih utama. Bila mana salat isya mereka berada di masjid dan bahkan ditunda oleh Nabi seperti hadis Aisyah, tetapi dengan syarat mereka minta izin, apalagi salat subuh yang memang sudah tidak malam lagi, tentu lebih utama untuk boleh. Utama untuk boleh. Bab 161, bab intidharin nasi qiyam al-imami al-alimi. Intidharin nas qiyam al-imami al-alimi. Bab, wa orang-orang menunggu tegaknya imam yang alim. Ya, tegaknya imam yang alim. Ya. Kita baca dulu hadisnya, 866. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Utsman bin Umar qala akhbarana Yunus an Az-Zuhri qala haddatsatni Hindu bintul Harith anna Umma Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha akhbaratha. Jadi Ummu Salamah istri Nabi radhiyallahu anha mengabarkan kepada muridnya Hindu bintul Harith. Apa yang dikabarkan oleh beliau kepada Hind? annan nisa'a fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna minal maktubati qumna wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla minar rijali ma syaa Allah fa idza qama Rasulullah sallam qama ar-rijal. Itu yang tadi kita ingatkan bahwa wanita-wanita ya keberadaannya di masjid untuk salat itu hanya sekedar untuk salat. Ini kondisi masjid Nabi ketika itu yang mereka tidak ada yang memisahnya, pintu untuk keluar pun tidak banyak sehingga dikhawatirkan nanti mereka akan berbaur di pintu masjid. Maka perbuatan atau praktek salatnya wanita berjamaah di masjid ini yang diceritakan oleh Ummu Salamah. Adalah wanita-wanita di masa Nabi kunna idza sallamna minal maktubah. Adalah mereka setelah selesai salam salat fardu qumna, mereka langsung berdiri. Ya, mereka langsung berdiri. Sementara Nabi dan para sahabat yang laki-laki wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla minar rijal wa man shalla minar rijal. Sementara Nabi dan para jamaah laki-laki tetap pada posisi. Tetap pada posisi ya. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi waktunya ya tidak ditetapkan berapa menitnya, pokoknya sesuai kebutuhan ya. Kemudian fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijal. Apabila Nabi sudah berdiri, sudah bangkit dari tempat duduknya, maka laki-laki pun meninggalkan tempat salatnya. Jadi wanita sudah keluar terlebih dahulu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdirinya dia, bangkitnya dia dari tempat sholatnya itu menunjukkan para wanita sudah tidak di masjid lagi. Ya, sudah tidak di masjid lagi. Dan laki-laki menjadi tanda juga bagi mereka, Nabi bergerak dan bangkit dari tempatnya agar mereka yang punya kebutuhan cepat untuk meninggalkan masjid. Ya, untuk meninggalkan masjid. Hikmahnya itu tadi, bila mana seketika mereka sama-sama keluar itu akan berbaur, terjadi ikhtilat. Ya. Di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang ditegaskan di sini dan intidharin nasi qiyamal imam, maksudnya kaum laki-laki ya, kaum laki-laki yang menunggu imam berdiri bangkit baru mereka bangkit. Ini dalam situasi ketika imam itu memberikan kesempatan kepada makmum perempuan untuk segera meninggalkan masjid. Untuk segera meninggalkan masjid karena nanti kalau sudah bebas dalam masjid dan mereka berada semua dalam masjid tentu sementara juga tidak ada pembatas. Tidak ada pembatas salat antara tempat salat perempuan dengan tempat salat laki-laki. Kemudian tempat keluar dari masjid pun hampir sama, itu saja dan tidak banyak dan tidak ada pintu khusus. Mengkhawatirkan itu semua, maka tata cara salat di masa itu adalah selesai Nabi salam, perempuan setelah selesai salam mereka bangkit dan meninggalkan masjid. Mereka bangkit dan meninggalkan masjid. Laki-laki tidak dibenarkan untuk meninggalkan tempat sebelum Nabi meninggalkan tempatnya. Ya, ini yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya. Adapun sekarang illah dari praktek atau tata cara salat yang seperti ini tidak ada lagi. Ya. Tempat salat wanita sudah khusus sebagaimana khususnya dahulu, kemudian sudah terpisah pula ada penutup. Nah, kemudian pintu keluar masuknya mereka sudah juga tidak sama dengan laki-laki sehingga bercampur baur yang dikhawatirkan itu tidak dimungkinkan atau tidak mungkin terjadi kembali. Bahkan untuk sampai keluar mereka tidak akan berjumpa dengan laki-laki. Dari keluar pintu kemudian nanti keluar di tempat yang bebas di sana ya, itu tidak ada kemungkinan untuk berjumpa. Maka cara salat yang seperti tadi juga tidak dituntut lagi karena illahnya tidak ada lagi. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Ya, seperti yang dijelaskan para ulama tentang apa maslahatnya, apa hikmahnya dari hadis ini, itu tadi. Ya. Masjid Nabi kecil, kemudian tidak ada pembatas, pintu keluar masuknya sama. Ya, pintu keluar masuknya sama. Kalau datang ke masjid kan berbeda. Iya kan? Untuk datang ke masjid berbeda. Ada satu orang datang awal waktu, kemudian ketika azan ada dua orang, tiga orang, empat orang. Nanti ketika iqamah dikumandangkan ada 10 orang. Ketika imam angkat takbir 100 orang. Ya. Kan berbeda. Ya. Dan ketika imam salam masih ada juga yang masbuk. Ini semuanya untuk masuk masjid berbeda-beda waktunya. Tetapi kalau selesai sholat kan sama. Ya. Selama. Dan orang yang punya kebutuhan di luar sana mungkin hampir semua. Nah, untuk hikmahnya untuk menghindarkan ketika mereka bergumul nanti di pintu yang satu itu, maka illahnya tadi Nabi SAW memberikan aba-aba mereka, dia tidak bangkit dari tempatnya, dan laki-laki, jamaah laki-laki juga tidak meninggalkan tempatnya, memberikan kesempatan wanita untuk keluar duluan. Ya, dan tadi kita katakan di zaman kita sekarang sudah berbeda, pintunya sudah khusus, tempat sholat sudah khusus, dan mereka juga tertutup. Maka illahnya sudah tidak ada lagi. Ya, illahnya sudah tidak ada lagi. Wallahu a'lam. Ya. Cara yang seperti itu illahnya sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya. Walaupun memang nanti ada penerapannya itu tidak ada masalah. Ya, seorang perempuan misalnya dia ingin sholat berjamaah saja, selesai salam imam, dia bergegas pulang ke rumahnya, tiba di rumah dia lanjutkan duduk tempat di musallanya kemudian berzikir. Ya, melanjutkan nanti dia sholat sunat, sholat ba'diyah. Ya, ini luar biasa. Luar biasa. Wallahu a'lam. Jadi bab yang ke-161 yang saya pahami itulah maksudnya, yaitu tentang tata cara berjamaahnya wanita ya di masjid bersama kaum muslimin di masa Nabi SAW, yaitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lalu mereka mengucapkan salam langsung berdiri. Kapan mereka berzikir? Berzikir kapan pun saja, dimanapun saja, bisa mereka tunda zikirnya sampai kalau rumahnya dekat, dan ketika itu tidak jauh jarak. Orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar Masjid Nabawi tidak jauh jarak rumah mereka. Pulang ke rumah kemudian mereka melanjutkan berzikir di sana atau dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan tetap melakukan zikirnya. Astaghfirullah. Astaghfirullah dalam berjalan, atau kalau sekarang ini dalam kendaraan, di saat berkendaraan untuk pulang ke rumah. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Sampai Allahumma anta salam, yang tidak perlu menghitung ya. Tidak perlu menghitung, tapi kalau sudah ketika menghitung kemudian gas motornya juga digas, payah menghitungnya. Ya, bisa jadi ditunda di rumah. Ya, ini penerapannya bila mana tetap praktek seperti ini dilakukan oleh wanita-wanita di zaman kita sekarang, walaupun memang illahnya, sebab dari hukumnya itu sudah tidak ada lagi, dan tetap ingin menerapkan praktek sholat dan seperti itu, tidak ada masalah. Dan tapi akan tetapi jangan pula mewajibkan atau menekankan orang untuk melakukan hal yang sama. Ya. Ini praktek mengamalkan sunnah, tuntunan dan pedoman mengamalkan sunnah. Tidak sembarangan juga, ya, tidak sembarangan juga untuk diamalkan, karena memang itu tadi contohnya. Dan kita yakin itu adalah tuntunan yang disunnahkan Nabi, tetapi ketika ilatnya sudah tidak ada, maka penerapannya juga tidak dibutuhkan. Adapun kalau nanti ada perorang ingin menerapkan, ini sebuah keutamaan, ya, walaupun kebutuhan sudah tidak ada lagi. Wallahu a'lam. Hadis kedua 867. Nah, ini yang saya maksud hadis yang menjelaskan tentang ada salatnya wanita di subuh hari. Yang hadis yang menjelaskan bahwa wanita di masa Nabi salat subuh bersama di masjid. Kalau salat Isya sudah jelas di bab yang tadi, yang sekarang ini juga menunjukkan ke sana. Walaupun di sana tidak ada hadisnya, di sini ada hadis itu. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik qala ha'un wa haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Yahya ibn Sa'id an Amrata binti Abdurrahman. Ya, an Amrata binti Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha. Ini luar biasa, hadis yang pertama tadi. Sahabatnya wanita dan muridnya juga wanita. Tadi Hindun bintul Harith dari Ummu Salamah. Kalau ini Amrah bintu Abdurrahman dari Aisyah. Wanita-wanita yang luar biasa. ya, penghafal-penghafal hadis, ulama-ulama hadis yang mereka juga berpacu dengan laki-laki untuk meraih keutamaan menuntut ilmu, mengumpulkan hadis-hadis Nabi, terutama Amrah bintu Abdurrahman. Amrah bintu Abdurrahman ini adalah wanita yang luar biasa dari generasi tabi'in, dan dia adalah murid terdekatnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dia adalah seorang perempuan yang thiqah dan kekuatan hafalannya luar biasa. Ya. Amrah bintu Abdurrahman dari generasi tabi'in, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat in kana Rasulullah SAW la yusalli subha fayansarifun nasu fayansarifun nisa'u mutalaffi'atin bimurutihinna ma yu'rafna minal ghalas ma yu'rafna minal ghalas. Ini hadis seperti yang tadi saya isyaratkan, menunjukkan bahwa wanita salat subuh, ya, salat subuh bersama Nabi di masjid, ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan apa yang ada di bunyi bab ini, bahwa wanita itu langsung keluar setelah selesai salam, ya. Menunjukkan apa yang ada di bawah bab ini. Kata Aisyah, in kana Rasulullah SAW la yusalli subha, sesungguhnya Rasulullah SAW benar-benar melakukan salat subuh, ya. Fayansarifun nisa, maka wanita-wanita balik, ya, balik pulang dari salat subuh di masjid, mutalaffi'atin bimurutihinna. Mutalaffi'at yaitu menggulung badan mereka, ya, berselimut dengan murut. Al-murut jamu marad, artinya kain panjang, ya. Ada mungkin, oh ternyata masih banyak hadisnya di bawah. Ada kata-kata murutun. Saya sudah baca di Fathul Bari tentang terjemahan murut, ya. Yang dimaksud dengan murut adalah kain panjang, yang panjang sehingga dia mereka menggulung badan mereka pulang dari salat subuh dari masjid. Ma yu'rafna minal ghalas. Ini yang mendukung bahwa yang utama pelaksanaan salat subuh itu di awal waktu. Mereka tidak dikenali karena gelap. Masih ada sisa gelapnya malam. Ya. Ya, masih ada sisa. Kita sekarang tidak bisa membedakan gelap dengan tidak gelapnya karena terang, lampu di mana-mana. Lampu di mana-mana. Nah, cobalah kalau tidak ada lampu. Jadi setelah selesai sholat subuh yang di awal waktu itu keluarlah. Maka tidak akan nampak. Jadi wanita-wanita yang selesai sholat subuh pulang itu mereka menyelubungi badan mereka dan mereka tidak dikenali saking gelapnya atau karena masih ada gelap. Ya, masih ada gelap. Mayu'rafna di sini mereka tidak dikenali. Ya, ada dua kemungkinan. Tidak dikenali siapa orangnya. Maksudnya fulana atau fulana. Ya, tidak dikenali karena mereka sudah menyelubungi badan mereka. Kemudian yang kedua, masih ada gelapnya malam. Ya. Ini sehingga tidak dikenal ini fulana atau fulana. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dikenal laki-laki ataupun perempuan. Atau perempuan. Karena mereka menyelubungi badan mereka dengan kain panjang tadi sehingga tidak diketahui ini perempuan atau laki-laki. Ya. Ini perempuan atau laki-laki. Yang berhubungan dengan bab kita adalah salat subuh adalah mereka segera keluar. Selesai salat mereka segera keluar. Adapun orang-orang yang laki-lakinya tentu banyak di antara mereka yang menunggu bahkan menunggu waktu terbitnya matahari. Ya. Terbitnya matahari untuk menunggu sholat membaca zikir-zikir pagi. Ya. Nabi SAW seperti yang dijelaskan dalam riwayat lain, selesai sholat subuh dia berada di masjid. melafazkan zikir-zikir pagi. Ya. Sementara perempuan tadi selesai salat salam mereka langsung pulang. Menunjukkan mereka salat awal waktu karena ketika tiba di luar mereka gelap dan mereka menyelubungi badan mereka dengan kain panjang sehingga tidak ada yang mengenalnya. Mereka sesama mereka tidak tahu ini fulana atau fulana ya. Ya, tidak ada yang saling mengenal karena pertama mereka berselubung menyelubungi badan mereka dengan kain panjang, yang kedua karena masih gelap. Kemudian makna tidak dikenal ini tidak bisa dibedakan laki-laki atau perempuan. Ya. Tidak bisa dibedakan. Karena sekarang bisa dibedakan kalau seandainya mereka tidak memakai tidak menutup kepala bisa dibedakan rambutnya panjang misalnya, atau mereka tidak menyelubungi badan pakaian biasa bisa jadi. Ya. Ini enggak badannya mereka selimuti dengan kain panjang tadi sehingga tidak bisa dikenal. Ya, apa laki-laki atau perempuan atau tidak bisa dikenal ini si fulana atau si fulana. Kemudian disebabkan juga oleh masih gelapnya, masih ada sisa-sisa gelap itu ghalas, ya. Ini hadis yang kedua dan faedah yang berhubungan dengan bab itu. Hah? Hah? Mereka kan cepat keluar dan waktu masih gelap. Bab intidharin nasi qiyamil imami. Ya. Ya, jadi ini yang maksud dengan nas di sini adalah jamaah laki-laki. Jamaah laki-laki ya, tidak berangkat, tidak bergerak, tidak bangkit selama imam masih di tempat. Selama imam masih di tempat dalam posisinya setelah salam. Kemudian imam ini berada di tempat tersebut untuk memberi kesempatan perempuan untuk keluar. Hadis yang pertama jelas, hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua mengarah ke sana. Karena ketika mereka keluar, menurut cerita Aisyah di sini, waktu masih gelap. Ya, waktu masih gelap. La yu'rafna minal ghalas. Berarti masih gelap. Ditambah lagi mereka menyelimuti badan mereka dengan kain panjang. Ya. Ini menunjukkan bahwa tadinya mereka keluar sebelum imam berpindah, sebelum imam bergerak bangkit. Tentunya sebelum imam bergerak, jamaah laki-laki pun belum ada melakukan gerakan. Ya, itu hubungannya dengan bab. Ya, cerita Aisyah bahwa mereka keluar, wanita-wanita tersebut menyelubungi badan mereka dengan kain panjang. Kemudian mereka tidak dikenal karena gelap. Nah, gelap ini yang menunjukkan mereka tadi keluar cepat. Dan ketika mereka keluar cepat berarti imam masih duduk di tempat. Berarti kalau imam masih duduk di tempat, para laki-laki masih menunggu imam bergerak. Nah, ini yang hubungannya dengan bunyi bab. Wallahu a'lam. Ya. Sudah? 868. Imam Muslim mengatakan, Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Miskin qala haddatsana Bishr ibn Bakar qala akhbarana al-Auza'i qala haddatsani Yahya ibn Abi Katsir an Abdullah ibn Abi Qatadah al-Ansari an Abi Abu Qatadah al-Ansari ya radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallam inni la aqumu ila as-salati wa ana uridu an utawwila fiha fa asma'u buka'a as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an ashuqqa ala ummihi. Ya. Nah, ini yang juga masih terlalu jauh untuk kita bawakan ke bunyi bab. Ya, terlalu jauh, dan ini justru menunjukkan bahwa wanita salat berjamaah dengan Nabi. Ya, wanita salat berjamaah dengan Nabi dan kemungkinan bisa jadi solatnya solat jahriyah, solat malam yang bacaan imam dijaharkan, atau solat sir yang mana bacaan imam disirkan. Dan Nabi SAW, ya, solat sirnya pun juga terkadang dipanjangkan bacaan oleh beliau. Untuk solat rakaat pertama, sebagian dalam Sahih Muslim, rakaat pertama itu seputaran 30 ayat. Rakaat pertama zuhur. 30 ayat itu surat apa? Al-Muluk. Ya. Untuk rakaat pertama. Rakaat kedua separohnya, 15 ayat. Untuk salat asar, Nabi SAW membaca rakaat pertama seukuran rakaat kedua salat zuhur. dan salat rakaat keduanya di salat asar itu separuh dari rakaat yang pertama. Kalau 15 rakaat pertama berarti 7 ayat di rakaat yang kedua, kurang lebih. Begitulah penjelasan dari para sahabat di Sahih Muslim tentang salat sir. Sementara salat jahar itu diceritakan oleh para sahabat bahwa Nabi membaca ini, baca ini, kemudian juga dia mengatakan di sini menurut penuturan Abu Qatadah Al-Ansari, kata Nabi, inni la'akuma ila'akumu ila salat, sungguhnya saya benar-benar tegak berdiri untuk salat, wa ana uridu an utawwila fiha, dan saya ketika sudah hendak salat itu menginginkan untuk memanjangkan bacaan, memanjangkan bacaan, fa asma'u buka as-sabi, lalu saya mendengar tangisan bayi. Ini menunjukkan bayi di rumah atau di masjid? Masjid. Ya. Bayi menangis di masjid. Di zaman siapa? Di zaman Rasul SAW. Namanya bayi. Namanya anak-anak. Ya. Nabi SAW ingin memanjangkan bacaan, lalu dia mendengar tangisan bayi. Fa'atajawwazu fi salati. Yang awalnya saya ingin memanjangkan, tiba-tiba saya karena mendengar itu saya pendekkan, saya ringkas. Karahiyata an asyqa ala ummihi. Khawatir akan memberatkan ibunya menunggu bacaan saya. Menunggu bacaan sementara anaknya nangis-nangis, bagaimana keadaan salat ibunya tadi. Ini yang dipikirkan oleh Nabi sehingga dia tidak jadi memanjangkan bacaannya padahal awalnya ingin memanjang. Misalnya dia ingin membaca tadi surat Maryam, ya. Awalnya saya membaca surat Maryam sampai rencananya sampai selesai cerita tentang Nabi Isa, seperti yang dibacakan oleh imam kita tadi, luar biasa. Tetapi ketika hendak mulai baru cerita Zakaria, ya, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba terdengar tangisan. Rencananya sampai cerita Nabi Zakaria, tetapi ketika mendengar tangisan bayi, nah, sampai baru selesai cerita Zakaria selesai. Dihentikan bacaan. Begitulah kira-kira yang diinginkan oleh Nabi, yang diceritakan oleh Nabi di sini. Saya awalnya ingin memanjangkan bacaan, tapi saat memulainya baru saja beberapa ayat, tiba-tiba terdengar tangisan bayi, akhirnya saya hentikan, saya ringkas. Jadi untuk membawakan ke bunyi bab yang tadi memang agak jauh, ya. Karena tadi makmum menunggu berdirinya imam. Menunggu berdirinya imam. Sementara ini mungkin yang ada adalah menjelaskan bahwa wanita ikut sholat berjamaah di rumah Allah bersama Nabi, dan bahkan mereka membawa, bukan saja mereka sendiri, tapi mereka membawa bayi ditinggalkan ke rumah, mafsadahnya besar, ya, terjadi apa-apa di rumah dan orang tidak ada yang lain, maka mereka bawa ke masjid dan ibunya ikut sholat berjamaah. Nah, ketika sholat jamaah sudah dimulai dan imamnya ingin memanjangkan bacaan, tiba-tiba bayinya nangis. Tiba-tibanya bayinya nangis. Maka Nabi SAW yang awalnya ingin memanjangkan bacaan memendekkannya. Ini yang berhubungan dengan hadis ini. Ya. Itu yang berhubungan. Yang pertama adalah wanita sholat berjamaah bersama Nabi. Kemudian bolehnya, ya, bolehnya membaca panjang dalam salat. Kemudian bolehnya berubah niat. Bolehnya berubah niat. Awalnya ingin memanjangkan bacaan, tetapi karena ada masalah, akhirnya diringkas, tidak jadi membaca panjang. Dan kemudian yang tadi juga kita sampaikan, bolehnya membawa bayi ke masjid. Dan Nabi SAW cucunya malah, ya, cucunya. Anaknya Abul As, ya. Nabi SAW ketika sholat menggendongnya, dan disebabkan juga oleh tangisannya. Nabi SAW sholat, kemudian tiba-tiba dia menangis. Nabi SAW menggendongnya sedang sholat mengimami kaum muslimin. Nah, kemudian ketika dia sujud, diletakkan kembali dia sujud, nanti ketika bangkit lagi diambilnya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa boleh membawa bayi ke masjid, akan tetapi tentu menjaga ketenangan beribadah, ya, menjaga kekhusyukan orang beribadah, ini sangat penting. Makanya Nabi demi menjaga kekhusyukan ibunya dan tidak membuat ibunya berat dalam melakukan sholatnya, apalagi dengan bacaan panjang, maka Nabi ringkas. Ya, begitu juga ibunya ini harus berusaha. Nabi SAW berusaha tadi untuk menenangkan cucunya dengan menggendongnya. Ya, ketika dia nangis gendong. Ya, mungkin karena dia tidak didekap, tidak dipeluk. Apalagi kalau dia sudah merasa digendong oleh ibunya, dia tenang kembali, maka gendong. Ya, gendong. Nanti ketika sujud sulit untuk digendong, letakkan di bawah, letakkan di depan kita, kemudian kita sujud agar dia tidak, ya, menggendongnya agar dia tidak nangis. Jadi ini usaha-usaha untuk menjaga ketenangan. Dan bukan berarti bolehnya membawa bayi-bayi ke masjid atau anak-anak ke masjid kemudian di masjid mengganggu orang lain. Ini bukan, ya, bukan untuk mengganggu orang lain, tapi untuk membiasakan dia ke masjid. Ya, kemudian untuk juga jangan sampai sesampainya di masjid atau beradanya di masjid dia tidak mempertimbangkan khusyuknya, tenangnya orang beribadah. Ya. Dan ini sudah dicontohkan Nabi SAW, baik kepada sang ibu tadi, dia ringkas bacaannya, maupun tentang cucunya yang dia gendong agar tidak mengganggu salatnya orang lain. Kita lanjutkan, 869, hadis yang terakhir di bawah bab ini. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Yusuf, qala akhbarana Malikun, an Yahya ibn Sa'id, an Urm, an Amrata, أن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل قلت لأمره أو منعنا قالت نعم yeah. قلت لأمره أو منعنا قالت نعم hadis yang keempat ini juga ya tidak terlalu dekat untuk dibawakan kepada pemahaman bunyi bab. Dia lebih erat hubungannya dengan bab sebelumnya. Ya, hadis yang tadi 867 dengan 868 dengan hadis 869 ini lebih dekat dengan bab yang tadi, keluarnya wanita ke masjid. Ya. Bisa jadi di malam hari, bisa jadi lebih beratnya kepada malam hari. Ya. Dan juga di siang hari. Hadis Aisyah ini kata Aisyah, "Lau adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisa'u," andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan atau berjumpa dengan apa yang dibuat oleh wanita sekarang ini, maksudnya di zaman Aisyah, Nabi sudah meninggal dunia. Ya. Di zaman Aisyah, andai kata Nabi melihat wanita-wanita yang sekarang ini ke masjid, maka lama na'ahunna kama muni'at nisa'u bani Israel. Niscaya Nabi akan melarang wanita untuk ke masjid sebagaimana dahulu wanita-wanita bani Israel dilarang ke masjid. Ya. Wanita-wanita bani Israel dilarang ke masjid. Tadi Nabi SAW melarang apa? Melarang laki-laki menghalangi wanita ke masjid. Ya kan? Jangan kalian para laki-laki atau suami melarang atau menghalang-halangi perempuan datang ke masjid bila mana mereka minta izin. Jadi yang dilarang oleh Nabi melarang wanita ke masjid. Dan di dalam hadis yang kita pelajari justru Nabi mengatakan apabila mereka minta izin untuk keluar ke masjid di malam hari, maka izinkanlah, perintah untuk memberikan izin. Tetapi kata Aisyah, andai kata Nabi melihat keadaan wanita yang ke masjid sekarang ini, maka justru dia bukan melarang laki-laki untuk melarang wanita ke masjid, dan dia bukan menyuruh laki-laki mengizinkan wanita ke masjid, justru dia sendiri yang melarang wanita ke masjid. Ya. Apa yang dilihat oleh Aisyah itu melihat bagaimana bermudah-mudahnya sudah mulai nampak wanita ke masjid itu melakukan hal-hal yang terlarang. Ya. Berhias ke masjid, berdandan ke masjid. Ya. Pakaiannya pun pakaian yang unsurnya berhias ke masjid. Ini yang dilihat oleh Aisyah itu di zaman tabi'in. Ya, di zaman tabi'in terjadi, dan Aisyah sudah melihat penyimpangan-penyimpangan dan melihat bagaimana fikihnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, kemudian dia mengatakan andai kata Nabi melihat berarti justru Nabi akan melarang wanita ke masjid sebagaimana Bani Israel dulu wanita-wanitanya dilarang untuk ke masjid. Selesai itu, ya, ini menunjukkan bahwa wanita tidak dilarang ke masjid. Dan bila mana mereka ke masjid di malam hari, mesti minta izin kepada suami atau kepada siapapun juga dari walinya. Kemudian tuntunan sholat berjamaah juga tadi. Ya, bila mana mereka hanya sekadar untuk sholat saja, setelah salam mereka pulang ke rumah, ini lebih baik. Ya, tidak berlama-lama karena akan terbuka kesempatan untuk berdosa. Maka mereka cepat-cepat pulang ke rumah. Yang ketiga di sini dari hadis ini adalah adab ke masjid. Adab ke masjid seperti yang dijelaskan oleh Nabi dalam riwayat yang lain. Wal yakhrujna tafilan. Hendaklah mereka keluar dalam keadaan memakai pakaian yang tidak menonjol dan tidak berhias. Ya, pakaian untuk sholat biasa dan tidak menonjolkan perhiasan, tidak mempertontonkan dandanan dan seterusnya. Ini pelanggaran yang besar. Dan Aisyah berandai-andai bila mana Nabi melihat kondisi seperti ini, maka justru dia melarang wanita ke masjid. Bukan melarang laki-laki mengizinkan, tetapi justru melarang wanita ke masjid. Ini yang luar biasa dari hadis ini. Kemudian lanjutan hadisnya, qultu li Amrah. Saya bertanya kepada Amrah. Amrah tadi siapa? Bintu Abdurrahman, muridnya Aisyah. Berarti yang bertanya di sini siapa? Muridnya dia. Muridnya Amrah itu Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id ini ada dua orang yang bernama Yahya bin Sa'id, tapi tingkatannya berbeda. Antara Yahya bin Sa'id Al-Qattan dengan Yahya bin Sa'id At-Taimi, kalau saya tidak salah. Ya. Nah, ini muridnya Amrah yang bertanya kepada gurunya, "Awamuni'na, apa dahulu wanita-wanita Bani Israel dilarang untuk beribadah di luar?" Ya. Untuk beribadah di tempat-tempat beribadatan mereka? Kata Amrah kepada muridnya ini, iya. Iya. Dan kita tahu bagaimana fitnah yang terbesar, yang besar disebabkan oleh wanita-wanita Bani Israel terhadap laki-laki, sehingga Allah binasakan. Ya. Jadi yang di antara yang menyebabkan hancurnya Bani Israel dahulu adalah fitnah wanita. Makanya Nabi SAW mengingatkan, fa inna awwala fitnatin kanat fi Bani Israel kanat fi nisa. Awal fitnah yang menyebabkan Bani Israel itu dihancurkan oleh Allah, penyebabnya wanita. Ya, penyebabnya wanita. Makanya wanita-wanita mereka itu tidak dibenarkan untuk beribadah di tempat beribadatan di luar, karena mereka wanita-wanita yang banyak akal. Ya, sebagaimana laki-lakinya juga banyak akal untuk berbuat jahat, wanitanya juga demikian, maka dilarang mereka, disempitkan oleh Allah untuk beribadah di luar karena mereka wanita-wanita yang memberi fitnah. Dan itu sebagian yang terjadi, benih-benihnya di masa Aisyah. Dan dia ingatkan, andai kata Aisyah hidup di zaman kita sekarang ini dan melihat wanita-wanita ke masjid, kira-kira apa tanggapan Aisyah? Dan kita yakin bahwa yang dilihat oleh Aisyah itu tidak seberapa, mungkin secuil saja, dan mungkin tidak berapa orang pula yang melakukannya, karena masih kental ya pengajaran para sahabat. Ya, karena para sahabat masih banyak yang mereka murid-murid Nabi SAW, dan tabi'in tabi'in, yang wanita-wanita tabi'iyat yang ada, tentu mereka terpengaruh oleh sahabat-sahabat wanita, dan ada sedikit penyimpangan, dan itu yang membuat Aisyah murka. Aisyah marah. Aisyah menyampaikan teguran yang luar biasa. Andai kata Nabi melihat, maka Nabi tidak akan mungkin mengizinkan wanita ke masjid. Ya. Andai kata Aisyah melihat sekarang ini, apa yang terjadi pada Aisyah? Jarang dilihat wanita-wanita ke masjid itu sesuai dengan wanita-wanita di zaman Nabi ke masjid. Ya. Lihatlah sekarang ini wanita-wanita ke masjidnya dengan pakaian yang luar biasa. Seakan-akan pergi ke pesta. Pesta saja dengan cara demikian itu sudah kemungkaran. Yang mereka seakan-akan masjid semua dipakai. Semua dipakai. Di wajahnya berlapis-lapis penghiasan, dan bahkan memakai perhiasan-perhiasan yang banyak ke masjid, membawa emas. Makanya terjadi ya jambretan untuk terhadap ibu-ibu yang pulang dari masjid. Kenapa dia jambret? Karena membawa perhiasan. Ya, menampakkan perhiasan. Andai kata perhiasan itu tersembunyi dan tidak terlihat, maka orang tidak akan tertarik untuk mengambilnya. Bahkan membawa tas yang mungkin yang mahal ya. Bawa ke masjid, yang dibawa tas yang termahal, bermerek ya, untuk menghadiri kajian wirid ya. Membawa tas bermerek, membawa pakaian yang luar biasa, bermerek semuanya, bagaimana tidak terbelalak mata orang-orang yang ingin merampasnya. Andai kata Aisyah melihat kondisi yang seperti itu, saya rasa Aisyah akan mengatakan, dan ini tidak akan terjadi, akan mengatakan bahwa Nabi mengharamkan wanita ke masjid, bukan hanya sekadar melarang, mengharamkan, karena memang jauh sudah bertentangan dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pesan yang berharga untuk wanita-wanita yang datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah. Memang dia beribadah, tetapi syaitan tidak membiarkan ibadah itu menjadi ibadah yang mulia sehingga pelakunya dimuliakan oleh Allah. Tidak, akan dibukakan penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran, dan itu sudah bermula semenjak zaman para sahabat dahulu, sudah nampak benih-benih untuk pelanggaran tersebut, dan semakin lama, semakin jauh mata rantainya, semakin mudah, semakin biasa orang melanggar untuk datang ke masjid. Bahkan ada orang yang remaja-remaja muslim atau muslimah ya berjumpa untuk berpacaran di masjid ya, untuk di bulan Ramadan tarawihan. Nah, nanti janjiannya di masjid ya, janjiannya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid ini untuk tempat berjanji berjumpa. Nanti di luar masjid mereka duduk di terasnya, di situ mereka cerita-cerita. Ini kondisi rumah Allah, apalagi di tempat yang lain, apalagi di pasar, apalagi di tempat-tempat keramaian yang lain, tentu lebih terbuka. Padahal rumah Allah ini tempat yang banyak malaikatnya, banyak orang-orang yang baiknya, tetapi tetap juga terjadi kemungkaran-kemungkaran ya, karena jauhnya kaum muslimin dari tuntunan Rasulullah SAW. Itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab ini ya. Nomor berapa tadi? 869 ya. Hadis 869 bab 162 itu yang juga pernah kita ingatkan juga, 163, 164 ya. Nah, itu semuanya berkenaan dengan wanita, tuntunan wanita salat berjamaah. Tuntunan wanita salat berjamaah, nanti ada mereka salat di belakang, itu yang pernah kita tekankan ya, bukan di samping tetapi di belakang laki-laki. Kemudian juga yang tadi juga kita bahas bahwa mereka segera pulang setelah selesai salat ya, dan tidak lama berada di masjid. Ini ditegaskan lagi pada bab 163. 164 ya, itu masalah meminta izin tadi yang juga kita sampaikan tadi, isti'dzanul mar'ati zaujaha, suaminya untuk keluar salat. Dan ini berlaku di malam hari berdasarkan hadis tadi, idza sta'dzanakum nisa'ukum bil-laili fa'dzanu lahunna ya, fa'dzanu lahunna. Hadis apa tadi? Hadis kedua di bab 160. Idza sta'dzanakum nisa'ukum bil-laili ilal masjid fa'dzanu lahunna. Jadi isti'dzannya ini untuk salat malam saja, untuk salat maghrib ya, dan salat isya. Begitu juga tentu salat subuh, karena sebagaimana yang kita arahkan tadi ya, kondisinya sama ya. Bila mana salat isyanya diizinkan, diperintahkan untuk mengizinkan, maka salat subuh juga mereka minta izin ikut bersama ke masjid bersama suaminya ya, dan tidak boleh suaminya melarang. Ini yang ditekaskan pada bab yang terakhir tadi oleh Imam Bukhari, isti'dzanul mar'ati zaujaha bil khuruj ilal masjid. Adapun salat siang zuhur ya, tadi maghrib saya sempat katakan tadi, zuhur dan asar yang lebih tegas ya, tidak perlu minta izin ya. Kemudian maghrib, karena memang sudah hampir malam, maka meminta izin ikut bersama ke masjid bersama suami, ini lebih utama. Wallahu ta'ala alam. Mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan selesaikan kitab ini, kitab Al-Adhan, karena memang pembahasan-pembahasannya sudah kita bahas semua. Nah, tinggal membaca hadis-hadisnya, sebagian sudah juga berlalu. InsyaAllah akan kita tamatkannya kitab Al-Adhan ini, cukup panjang, 164 bab. Ya, ini kalau saya dipisahkan jadi sebuah kitab, Kitabul Adzan saja, nah ini ya, luar biasa besarnya, 164 bab satu kitab dengan hadis-hadisnya. Apalagi kalau hadisnya diuraikan sedikit, ditambah lagi dengan Kitabul Shalah, digabungkan kedua-duanya, maka menjadi sebuah buku yang besar tentang tuntunan salat dari Sahih Bukhari. Ya, tuntunan salat dari Sahih Bukhari. Setelah itu kita akan masuk ke kitab yang baru, yaitu Kitabul Jumu'ah, tentang salat Jumat insyaallah. Dan untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Ya. Ya, menyimpulkan suatu dalil, menetapkan hukum dari suatu dalil ini tentu punya fikihnya, punya fikihnya. Karena dalil itu tidak mutlak, ya. Karena nanti dalam kaidahnya, al aslu fil amri lil wujub illa idza dallad dalilu ala khilafihi. Ini kaidah usul fikihnya. Asal dari perintah itu menunjukkan wajib, kecuali nanti ketika ada dalil yang lain yang menurunkan dari kewajiban. Ini fikihnya. Nah, untuk mencari dalil yang menurunkan dari hukum wajibnya, ini fikih tersendiri. Jadi tidak semua perintah lalu kita ambil bahwa itu wajib. Sama dengan contoh tadi, perintah untuk meluruskan sab dan ancaman-ancaman, ya, para ulama memang berbeda pendapat tentang ini. Apakah itu membawa kepada sebuah kewajiban, ya, atau memang hanya sebatas sunnah mu'akkadah. Ya, andai kata itu sebuah kewajiban, dan tidak semua yang wajib itu harus dilakukan, dan bila mana tidak ada uzur tetap juga dilakukan, dan bila mana ada uzur tetap juga dilakukan, tidak. Memakan bangkai haram, tetapi ketika ada uzur untuk makannya, boleh makan malah. Ya, boleh makan. Ya, orang sholat berdiri rukun untuk sholat fardu, tapi bila mana tidak mampu berdiri, apakah boleh dia duduk? Boleh. Jadi ini fikihnya. Ini fikih yang berpegang kepada itu. Semua kita mengarahkan, semua kita, dakwah kita adalah untuk beragama dengan dalil. Tetapi memahami dalil untuk menetapkan sebuah hukum ini juga ilmu tersendiri. Dan ini ilmu ulama-ulama yang sudah tua. Ya, ilmu-ilmu ulama yang sudah luas ilmunya. Dan ketika muncul nanti fatwa, seperti yang jarangnya sab ini fatwa para ulama, dan sama sekali tidak bertentangan dengan dalil, sama sekali, karena dengan kondisi mereka menurunkan bila mana itu pendapat wajibnya. Andai kata di antara mereka ada yang mewajibkan, maka kewajiban itu akan turun karena kondisi, kewajiban itu akan turun dengan kondisi. Dan mereka ulama-ulama yang kita tidak akan mungkin mengatakan mereka berfatwa tanpa dalil, tidak akan mungkin. Seperti Syekh Abdul Saleh Al Fauzan. Ya, kibar-kibar ulama, dan hampir semua ulama di dunia ini berfatwa demikian. Kita yakin mereka tidak akan mungkin menyampingkan dalil. Justru kena tuntutan dalil lah mereka berfatwa demikian. Ya, sementara yang mengatakan bahwa fatwa yang menyuruh untuk menjarakkan sab ini fatwa yang tidak, yang menentang dalil, ini tudingan yang luar biasa, hujatan yang luar biasa kepada para ulama besar. Ulama-ulama yang sudah tua, yang sudah beruban dengan ilmu, menunjukkan mereka tidak menghargai dalil, sehingga mereka berfatwa demikian, tidak menghormati dan tidak memuliakan dalil-dalil. Nah, ini perlu kita tanyakan ini. Ya. Ini kita tanyakan, karena kehormatan para ulama itu adalah mereka beracun Ketika kita berani untuk melakukan, maka seakan-akan kita meracuni diri sendiri. Kalau sudah sampai menuding bahwa fatwa yang seperti itu keluar dari menentang dalil, nah ini bahaya. Dan bukan satu dua orangnya. Orang yang sudah, yang kewaraannya luar biasa, yang sudah mendalam ilmunya, boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai hujat menghujat. Ya, boleh berbeda pendapat. Ini fatwa dan ini merasa berpegang kepada dalil, mengutamakan dalil dan tidak mengutamakan ahli al-amri. Ya, karena memang ada ulama yang berkompetensi untuk berfatwa, yang sudah menguasai dalil dan sudah mengetahui apa saja yang apa rentetan keadaan-keadaan yang kita turun dari kewajiban untuk beramal dengan dalil yang ada. Ya. Kemudian mereka mengeluarkan fatwa. Dan ini justru yang diperintah oleh agama. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini para ulama menjelaskan antara umara dengan ulama. Ya, umara dengan ulama. Ada para pemimpin dunia yang mengurusi dunia, mengurusi kehidupan hamba, dan ulama yang mengurusi urusan agamanya. Diperintah untuk mentaati mereka karena mereka menyimpulkan hukum dengan ilmu dan dengan ketakwaan, kewaraan, dengan lamanya mereka memahami dalil. Nah, ini yang perlu dicatat dalam hal ini. Jadi seperti yang kita bahas tadi, terkadang apalagi yang berkenaan dengan sunnah, penerapan sunnah, ini harus ada fikihnya. Kalau memang kita ingin menerapkan, maka jangan paksa orang lain untuk mengamalkannya pula, atau timbul hukum menghukumi. Orang yang tidak mengamalkan ini sudah ditanya ini berpegang atau dengan sunnah atau tidak. Padahal ahlu sunnah tetapi berpegang kepada ini dan ini. Ya, ngakunya sunnah tetapi begini-begini. Ini sudah mulai klaim-klaim yang tidak benar dan tidak wajar. Kalau memang kita terapkan dan itu tetap, dan memang kita yakin itu sunnah, tetapi yang wajib saja disesuaikan dengan kemampuan, apalagi yang sunnah. Yang wajib saja disesuaikan dengan kemampuan, apalagi yang sunnah. Fattakullaha mastata'tum. Sementara kita memastikan orang mengamal seperti amalan kita. Ya, memastikan. Andai kata mereka tidak mengamalkannya, maka kita mempertanyakan kesunahannya. Nah, ini sudah tidak wajar, dan ini mulainya penyimpangan pemahaman yang harus diluruskan kembali. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masih ada? Masih yang sama? Apa? Udah ada tempat di situ. Iya, bagusnya memang tidak letakkan kamera di sana. Diletakkan kamera di sana. Tapi kalau di tempat yang memang bukan tempat sholat, tidak ada masalah di situ. Iya, saya sudah menjelaskan. Kalau memang itu tempat sholat yang sudah disediakan, maka tidak wajar diletakkan kamera di sana. Tapi kalau bukan tempat sholat, bukan posisi tempatnya orang yang sholat, maka sah-sah saja. Karena memang sudah terpisah juga. Ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau andai kata di situ memang ada orang disiapkan untuk tempat sholat, maka tidak dibenarkan untuk meletakkan yang lain. Ya, tidak dibenarkan untuk meletakkan yang lain sehingga memutuskan sah. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Bila kita cukupkan pelajaran kita pagi hari ini sampai di situ, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.